Ketika seorang ingin mendapatkan kebahagiaan dan dia istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki sebab-sebab untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang kelima dijelaskan, ketika seorang ingin bahagia di jalannya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kehidupan yang baik yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, dia harus senantiasa muhasabah, menghitung-hitung dirinya. Karena Rasul memerintahkan kun fi dunya ka'anaka ghoribun aw abir sabil. Jadilah kamu di dunia ini seorang yang asing, seorang yang ingin menempuh suatu perjalanan, atau seorang ibu sabil, seorang musafir yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dia ingat seperti itu, diberikan anugerah keduniaan, masya Allah, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka muhasabah ini wahfidina azakumullah merupakan puncak bagaimana seseorang mengoreksi dirinya ketika mulai bangun sampai dia kembali lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya ilaha illallah.